Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa 'ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita di majlis yang mulia pada malam hari ini untuk melanjutkan pembacaan rutin kita dari Kitab Sahih Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, yang mana pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan tentang apa yang dituliskan atau diriwayatkan oleh beliau Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah terkait dengan taglidzul kadzibi ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ancaman yang keras bagi mereka yang berani berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan seperti yang telah saya sebutkan pada awal majlis pembacaan kita dari Sahih Muslim ini, sempat saya sampaikan dan sebutkan bahwasanya muqaddimah yang disampaikan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah berisi tentang ahadis yang berkaitan dengan hal ini, yaitu berkaitan dengan ancaman-ancaman, keadaan-keadaan mereka agar tidak berani berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini isi muqaddimah dari Sahih Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Seperti pada bab yang pertama yang telah kita sebutkan tentang wujubur riwayah anis siqat wa tarkil kadzabin, yaitu bab yang berkaitan dengan wajibnya mengambil periwayatan dari mereka orang-orang yang siqat, orang-orang yang terpercaya. Begitu pula bab yang kedua tentang ancaman bagi mereka yang berani berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula insyaallah taala pada malam hari ini kita akan memasuki bab yang ketiga yang masih berada di muqaddimah dari kitab Sahih Muslim ini, yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah dengan nama babun an-nahyu 'anil hadithi bi kulli ma sami'a, bab yang berkaitan dengan larangan untuk berbicara tentang segala sesuatu yang telah didengar. Bab yang berkaitan dengan larangan untuk berbicara dengan segala sesuatu yang telah kita dengarkan. Maka ini kaitannya dengan periwayatan-periwayatan tersebut. Itulah apa yang disebutkan dari keutamaan atau kelebihan yang dimiliki oleh Sahih Muslim dibandingkan Sahih Al-Bukhari ataukah kutubus sunnah yang lainnya. Maka jalur-jalur periwayatan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, khususnya pada muqaddimah ini, semuanya berkaitan dengan jenis-jenis jalur-jalur periwayatan dari as-siqat, meninggalkan periwayatan dari kadzabin, ancaman bagi mereka yang berani berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula nanti insyaallah taala akan kita memasuki bab yang keempat yang masih sama hubungannya, yaitu an-nahyu anir riwayati anid du'afa, larangan untuk mengambil periwayatan dari orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah. Maka inilah kelebihan yang dimiliki oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Jadi sebelum beliau masuk ke pembahasan inti dari kitab Sahih Muslim ini, maka diberikan muqaddimah, pendahuluan-pendahuluan yang berkaitan dengan harusnya kita berhati-hati dalam mengambil sebuah periwayatan yang hakikatnya itu adalah ilmu-ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bab yang ketiga Babun nahyi anil hadithi bikulli ma sami'. Bab yang berkaitan dengan larangan untuk berbicara dengan segala sesuatu yang pernah kita dengar. Beliau di sini menukilkan sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sabdanya, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bikulli ma sami'." Cukuplah seorang itu dihukumi sebagai seorang yang pendusta. Cukuplah seorang itu dihukumi sebagai seorang yang pendusta. Ayuhaddisa bikulli ma sami'. Ketika dia selalu menyampaikan apapun yang pernah dia dengar. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita tidak akan berpanjang lebar tentang jalur periwayatan yang dinukilkan atau diriwayatkan di sini oleh Al-Imam Muslim. Karena pada hadis pertama, pada bab yang ketiga ini Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah meriwayatkan dengan jalur mursal, disebut dengan hadithu mursal. Yang itu artinya sebuah hadis yang jalur periwayatannya berasal dari tabi'i, bukan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini disebutkan dari riwayatnya Hafiz bin Asim. Yang mana Hafiz bin Asim ini adalah seorang tabi'in yang merupakan murid dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan pada periwayatan yang berikutnya dijelaskan secara gamblang oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah bahwasanya Hafiz bin Asim mengatakan bahwasanya aku mendengar hal ini dari Abu Hurairah dan Abu Hurairah meriwayatkan hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sabdanya yang sahih, kafa bil mar'i kadziban ay yuhaddisa bikulli ma sami'. Cukuplah seorang itu dihukumi sebagai seorang yang pendusta. Sering dia berdusta. Tatkala apa? Tatkala dia yuhaddis, sering menyampaikan, sering menceritakan, bikulli ma sami', semua yang dia dengarkan. Ini pelajaran besar bagi kita. Khusus di sini, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, maka tempat yang akan beliau riwayatkan dalam periwayatan ini adalah jalur-jalur hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam artian, seorang perawi tatkala dia meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang itu nanti akan terus ternukil sampai ke zamannya Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, sampai ke zamannya Al-Imam Muslim dan yang seterusnya dari para imamatus salaf, maka mereka tidak dianjurkan. Bahkan dalam riwayat ini bisa kita ambil sebuah faedah, ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhati-hati dalam menyampaikan hadis-hadis tersebut. Dalam artian tidak semua yang dia dengar, tidak semua yang dia ucapkan, atau tidak semua yang dia dengar lantas dia ucapkan, tidak semua yang dia dengar lantas dia sampaikan. Harus dia saring. Karena sesuatu yang kita dengar terkadang adalah sesuatu yang benar, al-haq. Akan tetapi tidak seluruhnya al-haq. Ada sewaktu-waktu kita mendengar kebatilan, syubhat dan yang semisalnya dari perkara-perkara asy-syaitaniyah. Maka di sini mereka dilarang yang ingin meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan dari seluruh apa yang dia dengarkan. Ini pembahasan khusus yang diinginkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Nasihat kepada mereka para perawi agar berhati-hati dalam meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena belum tentu yang mereka dengarkan adalah hadis yang sahih. Bisa saja hadis yang lemah. Karena belum tentu apa yang mereka dengarkan adalah sesuai dengan apa yang mereka pahami. Jadi harus pintar-pintar untuk menahan diri. Mana yang benar-benar dia fahami, dia sampaikan. Dan apa yang tidak dia fahami, dia tahan. Tidak usah disampaikan. Ini sekali lagi pembahasan khusus yang diinginkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Sementara tatkala kita menginginkan faedah yang lebih dari ini, Maka kita bisa mempraktekkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, merealisasikan hadis beliau alaihi salatu wasallam dalam kehidupan nyata kita, kehidupan kita sehari-hari. Karena seperti yang telah saya sebutkan dalam sekian banyak majelis, bahwasanya hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala turun atau keluar dari lisan beliau disebabkan dengan satu sebab, maka bukan berarti apa yang diucapkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut khusus pada sebab tersebut. Inilah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu sebab khusus, akan tetapi sabda tersebut akan terus berlaku hingga akhir zaman. Bisa direalisasikan oleh umat-umat beliau sallallahu alaihi wasallam walaupun sebabnya sudah berbeda. Oleh karena itu dalam hadis yang mulia ini, maka dalam kehidupan nyata kita, kehidupan kita sehari-hari pun bisa kita realisasikan. Yaitu tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kafa bil mar'i kadziban, cukuplah seorang dihukumi sebagai seorang yang pendusta. Ayuhaddisa bikulli ma sami', ketika dia menyampaikan seluruh apa yang dia dengar. Seluruh yang dia dengar dia sampaikan kepada orang lain tanpa dia saring. Seluruh obrolan yang dia dengar dia sampaikan, dia obrolkan lagi kepada orang lain tanpa dia saring, tanpa dia tahan-tahan. Maka kondisi nyata dari orang tersebut sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadziban. Cukuplah dia dengan perbuatannya tersebut, dalam artian senang menceritakan seluruh apa yang dia dengar tanpa perlu dia tahan, tanpa perlu dia saring. Maka dia dihukumi dalam syariat kita yang mulia ini sebagai seorang yang kadzib, seorang yang senang berdusta. Begitu pula dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengucapkan dalam hadis yang sahih, hadithun nasa bima ya'rifun. Aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh? Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadithun nasa bima ya'rifun. Sampaikanlah kepada manusia-manusia itu sesuatu yang mereka fahami, sesuatu yang mereka ketahui. Aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menutup hadis ini dengan sebuah pertanyaan. Aturiduna, apakah kalian menginginkan, ayyukadzaballahu wa rasuluh, ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam didustakan? Pertanyaan besar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadditsun nasa bima ya'rifun. Artinya apa? Kita disuruh, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala atau kita diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syariat Islam yang mulia ini dengan apa yang sesuai dengan pemahaman dan akal-akal mereka. Tidak mungkin tatkala kita menyampaikan kepada seorang yang masih awam sekali, mungkin dalam hal melaksanakan sholat lima waktu saja masih bolong-bolong, mungkin dalam hal menjaga lisan-lisan mereka masih belum bisa, mungkin mereka masih berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merokok dan yang semisalnya. Tidak mungkin dengan kondisi orang yang semacam itu lantas kita menyampaikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melaknat orang-orang yang misalkan memotong jenggotnya, melaknat orang-orang yang memanjangkan kainnya di bawah mata kaki. Akal mereka belum sampai ke sana. Maka hikmah dari dakwah Islam, hikmah dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita diperintahkan untuk hadithun nasa bima ya'rifun. Sampaikan apa yang mereka fahami, apa yang sampai di akal-akal mereka. Tatkala kondisi orang yang seperti itu sholat lima waktunya masih bolong, ya kita targetkan bagaimana mereka bisa melaksanakan sholat lima waktu secara sempurna, tidak berani lagi meninggalkan sholatul fajr misalkan. Jangan tatkala orang masih bolong-bolong sholat lima waktunya, masih enggak bisa melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang wajib aini untuk mereka lakukan, lantas kita menyampaikan apa yang mereka belum pahami. Kita lihat di rumahnya ada TV, TV haram. Enggak pantas. Belum saatnya. Di sinilah pintar-pintar bagaimana kita bisa menahan apa yang kita miliki dari ilmu-ilmu dan menyampaikan apa yang kita miliki dari ilmu-ilmu tersebut pula. Kafa bil mar'i kadziban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'. Kita mengadakan majelis yang mulia seperti ini. Ilmu-ilmu alhamdulillah disampaikan oleh para asatidah kita. Kita mengetahui bahwasanya hukum TV adalah haram, hukum menggambar adalah haram, fotografi adalah haram, merokok apalagi haram. Lantas apakah semua yang kita dengar tersebut harus kita sampaikan kepada seorang yang masih awam, yang setiap subuh dia tidur dari sholatnya? Disitulah maksud hadis Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak semua yang kita dengar, tidak semua ilmu kita, kita sampaikan kepada orang yang kita cintai. Bertahap. Seperti tangga. Satu, dua, tiga, dan seterusnya. Gak bisa langsung masuk ke tangga yang kelima. Naik ke tangga yang keenam. Bertahap. Pelan-pelan. Ketika orangnya masih sholat bolong-bolong, kita targetkan dulu sholatnya penuh. Sudah sholatnya penuh, alhamdulillah, masih merokok, kita kasih hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan tentang haramnya rokok. Pelan-pelan, bertahap. Setelah itu baru masuk kepada pembahasan-pembahasan yang lainnya. Maka hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini mengajarkan pula kepada kita bagaimana cara hikmah dalam berdakwah, bagaimana cara hikmah dalam menyampaikan risalah Islam. Ingatlah pertanyaan besar dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Apakah kalian menginginkan agar Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya didustakan? Karena sangat mungkin bagi mereka untuk mendustakan syariat Islam yang padahal itu adalah benar-benar syariat dari Allah, benar-benar syariat dari Rasulnya. Tapi karena kita salah menyampaikan, akhirnya didustakan Allah Subhanahu Wa Taala, didustakan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Dan ini banyak sekali kejadian akibat tidak ada hikmah di dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala, akibat tidak adanya hikmah di dalam menyampaikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Tidak mungkin seorang yang awam lantas kita sampaikan bahwasanya kelompok Mu'tazilah adalah kelompok yang sesat. Mereka tidak mengaku, kelompok Asy'ariyah kelompok yang sesat. Mereka tidak mengakui asma wa sifat. Belum sampai pikiran mereka apa itu asma wa sifat, apa itu Asy'ariyah, apa itu Mu'tazilah, apa itu Jahmiyah. Belum sampai ke sana. Pelan-pelan. Walaupun kita tahu ilmunya. Itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadziban. Cukup seorang itu dihukumi sebagai pendusta tatkala dia keluarkan semua apa yang dia miliki. Harus bertahap ya ikhwah. Harus pelan-pelan. Kemudian riwayat yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah adalah sebuah hadis yang mauquf yang berasal dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau mengucapkan di sini, bihasbil mar'i minal kadhibi ay yuhaddisa bi kulli ma sami'. Semakna dengan apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan tetapi dengan lafaz yang sedikit berbeda. Maknanya sama, bihasbil mar'i minal kadhib. Cukuplah seorang itu bisa dihukumi sebagai seorang yang senang berdusta. Ayu haditha bikulli ma sami'. Tatkala dia menyampaikan seluruh apa yang dia miliki, seluruh apa yang pernah dia dengar. Ini adalah hadis yang mauquf yang berasal dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu pula periwayatan yang berikutnya yang dinukilkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah berasal dari Abdullah ibn Wahab, yang mana beliau adalah imam besar dari kalangan at-tabi'in atau asba' tabi'in. Naam, Abdullah ibn Wahab dari kalangan asba' tabi'in. Beliau berkata, qala li malikun, telah berkata kepadaku Al-Imam Malik alaihi rahmatullah. Jadi Al-Imam Malik memberikan nasihat kepada Al-Imam Abdullah ibn Wahab. Kata Al-Imam Malik alaihi rahmatullah kepada beliau, i'lam, ketahuilah, annahu laisa yaslamu rajulun haddatha bikulli ma sami'. Ketahuilah bahwasanya seorang itu tidak akan selamat. Laisa yaslamu rajulun haddatha bikulli ma sami'. Ketahuilah bahwasanya seorang itu tidak akan bisa selamat ketika dia senantiasa atau selalu menyampaikan apapun yang dia pernah dengar seluruhnya, tanpa disaring, tanpa dipilah-pilih, semuanya. Wala yakunu imaman abada, dan seorang itu tidak akan bisa menjadi seorang imam, seorang yang kudwah, yang bisa dicontoh oleh masyarakat di sekitarnya, manusia yang ada di sekitarnya, abadan, selama-lamanya dia tidak akan bisa menjadi seorang alim, seorang imam. Wa huwa yuhadditsu bikulli ma sami', dalam kondisi dia adalah seorang yang senantiasa menyampaikan apa yang selalu atau apa yang pernah dia dengar. Apa yang pernah dia dengar tentunya faedah-faedah ilmiah. Ini secara umum yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang faedah-faedah ilmu syar'i misalkan, dan masuk ke dalam ini pula seperti yang dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tentang apa yang selalu dia baca misalkan. Dia adalah seorang yang senang membaca, mendapatkan faedah-faedah ilmiah dari apa yang dia baca. Maka masuk ke dalam hadis ini. Tidak mungkin setiap apa yang dia baca, faedah-faedah dari Al-Qur'anul Karim, makna-makna ayat Allah Subhanahu wa taala, makna-makna hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semuanya harus dia sampaikan kepada orang lain. Kita harus melihat kondisi orang tersebut. Seperti yang telah saya sebutkan pada awal majelis ini, harus melihat kondisi orang yang kita ajak bicara. Tidak mungkin tatkala seorang yang masih sangat awam sekali, mungkin masih berdoa di kuburan, kita sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan tegas akan melaknat mereka, para penyembah kubur. Lari orang seperti itu. Disampaikan pentingnya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, pentingnya tauhid. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan, basyiru, berilah kabar gembira kepada manusia. Wala tunafiru, dan janganlah kalian menjadi seorang yang membuat mereka lari. Jadi kondisi di mana kita harus pintar-pintar memilah dan memilih tatkala kita berhadapan dengan seorang yang ingin kita dakwahi, yang ingin kita sampaikan kebaikan kepada dirinya, yang kita cintai, agar dia mendapatkan hidayah Islam, agar dia mendapatkan hidayah sunnah, bertahap. Tidak semua yang kita dengar, tidak semua yang kita miliki dari ilmu syar'i harus kita tumpahkan kepada orang tersebut. Ini adalah nasihat dari Al-Imam Malik alaihi rahmatullah kepada Al-Imam Abdullah ibnu Wahbin. Kemudian yang semakna dengan ini pula telah dinukilkan dari Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah dari Muhammad ibnu Muthanna. Beliau pernah berkata, sami'tu Abdurrahman ibnu Mahdi. Aku pernah mendengar Al-Imam Abdurrahman ibnu Mahdi berkata, yaqul la yakunu ar-rajulu imaman yuqtada bihi hatta yumsika an ba'd ma sami'. Ini ucapan emas. Ucapan yang memiliki makna yang luar biasa sekali dari Al-Imam Abdurrahman ibnu Mahdi alaihi rahmatullah. Kata beliau, la yakunu ar-rajulu imaman, seorang tidak akan bisa menjadi seorang alim, yuqtada bih, yang dia bisa menjadi panutan bagi orang-orang yang berada di sekitarnya, hatta, sampai yumsika an ba'di ma sami', dia bisa menahan dari sebahagian apa yang dia ketahui. Sampai dia bisa menahan dari sebahagian apa yang bisa dia atau apa yang telah dia ketahui. Ini kata Al-Imam Abdurrahman ibnu Mahdi. La yakunu ar-rajulu imaman yuqtada bih hatta yumsika an ba'dhi ma sami'. Jadi benar-benar dia bisa menahan apa yang mungkin dia rasakan, tidak perlu saya sampaikan kepada seorang yang masih awam. Seorang yang masih awam di luar sana, tetangga kita masih awam. Salat lima waktu alhamdulillah, merokok tidak, berjanggut sudah alhamdulillah. Celananya di atas mata kaki sudah alhamdulillah. Akan tetapi masih jarang datang ke majelis ilmu, masih kesana kesini, kesana kesini. Terus kita sampaikan tentang keutamaan menuntut ilmu syar'i. Kepada siapa harus mengambil ilmu? Orang-orang yang bisa diambil ilmunya. Di sana ada orang yang pantas diambil ilmunya, ada yang tidak pantas diambil ilmunya. Muqaddimah, pendahuluan. Jangan langsung masuk ke inti permasalahan. Tapi apakah seperti ini sudah pantas, sudah bisa disampaikan kepada mereka yang masih belum bisa ngaji rutin, belum bisa hadir di majelis rutin? Maka itulah pentingnya namanya tadarruj. Kita berani bertahap satu-satu-satu dan berani menahan apa yang kita miliki. Karena menahan apa yang kita ketahui ini adalah hal yang sangat sulit sekali. Karena tabiat dasar manusia adalah menginginkan agar dia mendapatkan sana, al-madh, pujian dari manusia. Dan pujian dari manusia itu akan didapat tatkala dia menyampaikan apa yang orang lain tidak pikirkan. Sesuatu yang asing. Dia akan mendapatkan pujian dari itu. Kalau yang diharapkan adalah pujian. Akan tetapi, tatkala seorang atau masyarakat di sekitarnya, orang-orang yang berada di sekitarnya tidak siap untuk mendapatkan hal itu semua, maka kebalikan, bukan pujian yang dia akan dapatkan. Fitnah akan terjadi pada kumpulan masyarakat tersebut. Fitnah. Oleh karena itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadditsun nasa bima ya'rifun." Kita harus menyampaikan kepada manusia sesuai dengan akal fikiran mereka. Ini penting sekali untuk kita pahami, untuk kita dalami maknanya. Jangan sampai dengan sebab kita orang lari. Jangan sampai dengan sebab kita manusia menganggap bahwasanya dakwah salafiyah adalah benar. Seperti yang mereka tuduhkan dengan tuduhan dusta, yaitu dakwah wahabiyah. Yang katanya dakwah wahabiyah adalah dakwah yang dicetuskan oleh seorang yang bernama Muhammad ibn Abdul Wahhab. Dan Muhammad ibn Abdul Wahhab inilah yang telah berhasil menggulingkan pemerintahan Malik Saud ketika itu. A'udzubillah. Tuduhan-tuduhan dusta seperti ini sudah mereka gembar-gemborkan, sudah mereka sebarluaskan di media-media sosial, di internet-internet. Mereka rekam dengan terang-terangan, menganggap bahwasanya dakwah Muhammad ibn Abdul Wahhab adalah dakwah pemecah belah umat. Kalau kita tidak bisa menahan diri, memilah dan memilih mana yang bisa kita sampaikan kepada orang awam, mana yang harus kita tahan, maka tuduhan dusta mereka secara tidak langsung kita sendiri yang membenarkan. Ini tarbiyah untuk kita semua. Bagaimana kita bisa membantah apa yang mereka tuduhkan dari tuduhan-tuduhan dusta tersebut dengan akhlak, adab yang kita miliki. Di antara akhlak dan adab yang diajarkan kepada para imamatus salaf terlebih oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menahan dari apa yang kita miliki dari faedah-faedah ilmiah, dari ilmu-ilmu syar'i. Tidak semuanya harus kita sampaikan. Bertahap. Yang sekiranya kita pikir akan membawa fitnah besar, akan mendatangkan kemudaratan bagi kita dan bagi dakwatus salafiyah, maka kita menahan untuk menyampaikan hal tersebut. Karena kalau kita tidak melakukan hal yang seperti ini, kita akan sulit. Tuduhan-tuduhan dusta dari pihak mereka, dari pihak luar sana, dari a'da'us salafiyah, luar biasa dahsyatnya. Setiap saat mereka selalu menyampaikan at-tuham, tuduhan-tuduhan yang palsu, tuduhan-tuduhan yang dusta atas nama da'watus salafiyah. Karena mereka tidak akan rela tatkala kaum muslimin khususnya di Indonesia ini mengenal dakwah al-imam Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Tidak akan rela mereka. Karena kalau mayoritas kaum muslimin mengenal dakwah al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, maka apa yang mereka ajarkan dari perkara-perkara kesyirikan akan terhapus begitu saja. Oleh karena itu mereka tidak akan rela. Dan kita sebagai seorang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan as-sabat, kekokohan hidayah tersebut agar kita terus berada di atasnya sampai akhir hayat kita, hendaknya menjadi seorang yang merasa bahwa kita juga memiliki tanggung jawab besar untuk bisa membersihkan nama-nama dakwah salafiyah dari tuduhan-tuduhan yang mereka tuduhkan, dari tuduhan dusta tersebut. Masing-masing kita memiliki tanggung jawab tersebut. Masing-masing kita memiliki tanggung jawab tersebut. Bukan tanggung jawab asatidah, bukan tanggung jawab masyayikh, akan tetapi masing-masing individu kita, pribadi-pribadi kita, tatkala kita menjaga adab sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjaga akhlak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para a'immatus salaf, maka dengan itu berarti kita telah menjaga pula nama baik dari da'watu as-salafiyah, terutama yang hubungannya dengan orang awam. Hati-hati sekali ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, hati-hati sekali dalam beradab, bermuamalah, berakhlak kepada mereka. Harus benar-benar kita amalkan apa yang telah kita ilmui dari ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala, dari ucapan-ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian riwayat yang berikutnya yang dinukilkan oleh al-Imam Muslim alaihi rahmatullah adalah dari Sufyan ibn Husain. Beliau berkata, sa'alani Iyas ibn Muawiyah faqal, kata Imam Sufyan ibn Husain, aku pernah ditanya oleh Iyas ibn Muawiyah, seraya dia berkata kepadaku, inni araka qad kalifta bi ilmi al-Quran. Al-Imam Iyas ibn Muawiyah adalah seorang imam ma'ruf di antara a'immah al-muhaddithin. Beliau berkata kepada Sufyan ibn Husain, inni araka qad kalifta bi ilmi al-Quran. Sungguh aku telah melihat dirimu sebagai seorang yang menguasai ilmu Al-Quran. Faqra alayya suratan, maka bacakanlah kepadaku satu surah. Wa fassir hatta anzura fima alimta, dan tafsirkanlah, jelaskanlah makna-makna dari surat yang engkau baca kepadaku tersebut. Hatta anzura fima alimta, sampai aku bisa melihat seberapa tinggi kemampuan ilmu yang engkau miliki, mustawa ilmiah yang dimiliki oleh al-Imam Sufyan ibn Husain. Qala fa fa'altu. Tatkala al-Imam Iyas ibn Muawiyah meminta kepada Imam Sufyan untuk mengeluarkan apa yang beliau miliki dari ilmu Al-Quran, beliau diperintahkan untuk membaca satu surah. Kemudian setelah membaca surah tersebut, menjelaskan tentang apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makna-makna ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Fa fa'altu, maka aku lakukan apa yang telah diminta oleh al-Imam Iyas, kata Imam Sufyan ibn Husain. Fa qala li, kemudian setelah hal itu terjadi, maka al-Imam Iyas ibn Muawiyah mengatakan kepada diriku, kata beliau, ihfad alayya ma aqulu lak, hafalkanlah, camkanlah apa yang aku ucapkan kepada dirimu ini. Beliau akan memberikan pesan penting, nasihat penting kepada Imam Sufyan, yang beliau merupakan ahlul Quran, seorang yang menguasai ilmu-ilmu Al-Quranul Karim. Maka nasihat tersebut, kata al-Imam Iyas ibn Muawiyah alaihi rahmatullah, iyyaka wasyana'ata fil hadith, fa innahu qallama hamalaha ahadun illa zalla fi nafsihi wa kuzziba fi hadithihi. Kata Imam Iyas ibn Muawiyah menasihati Imam Sufyan yang seorang ulama ahli Al-Quran, Kata beliau, iyyaka wasyana'ah fil hadis. Hati-hati engkau dari hadis-hadis munkar yang telah diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iyyaka wasyana'ah fil hadis. Hati-hati engkau dari hadis-hadis munkar. Hadis-hadis dhaif yang tidak sahih. Fa innahu qallama hamalaha ahadun. Karena sesungguhnya, kata beliau, jika ada seorang yang membawa berita hadis munkar tersebut, riwayat hadis munkar tersebut kepada dirimu, illa zalla fi nafsihi. Hakikatnya orang tersebut yang meriwayatkan hadis munkar dhaif tersebut, zalla fi nafsihi, dia adalah seorang yang hina. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dia menahan. Kafa bil mar'i kadziban ay yuhaddisa bi kulli ma sami. Kembali kepada hadis pertama dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Cukuplah seorang itu dikatakan sebagai seorang yang pendusta tatkala dia menyampaikan apapun yang dia dengar. Dan pihak yang kedua yang dinasihati oleh al-imamu Iyas ibn Muawiyah adalah untuk tidak mendengarkan dari orang-orang yang modelnya semacam ini. Jadi pihak pertama yang dinasihati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi seorang yang menyampaikan apapun yang kita dengar, apapun yang kita miliki, apapun yang kita ilmui, semuanya kita sampaikan. Ini nasihat pertama dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sementara nasihat kedua dari al-Imam Iyas ibn Muawiyah dari pihak kedua. Tatkala kita mendapati orang-orang yang seperti ini, dan ada berkali-kali saya ulangi dalam majelis, apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bukanlah pepesan kosong. Pasti dan pasti terjadi. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, cukuplah seorang itu dikatakan sebagai pendusta tatkala dia menyampaikan seluruh apa yang dia dengar. Pasti ada model orang yang seperti itu. Tidak mungkin tidak ada, mustahil. In huwa illa wahyu yuha. Ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata hawa nafsu dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tatkala kita mendapati orang yang modelnya semacam ini, dia sampaikan seluruh apa yang dia miliki. Walaupun dia tahu bahwa ini akan membawa kemudharatan, akan menyebarkan fitnah di tengah-tengah masyarakat, akan membawa fitnah di tengah-tengah ikhwan misalkan. Maka nasihatnya kata beliau, iyyaka wasyana'ah, hati-hati. Jangan mau mendengar dari orang yang semacam itu. Tatkala mendengar semacam itu, fa innahu qallama hamalaha ahadun illa zalla fi nafsihi, karena hakikatnya dia adalah seorang yang telah menghinakan dirinya sendiri. Wa kudziba fi hadithih, dan dia adalah orang yang pantas untuk kita dustakan dari apa yang dia ucapkan. Dia adalah orang yang pantas untuk kita dustakan dari apa yang dia ucapkan. Artinya apa? Tidak perlu didengar. Karena kita tahu apa yang dia sampaikan adalah sebuah kedustaan, fitnah yang bisa merebak kepada tengah-tengah masyarakat, yang bisa membawa fitnah di tengah-tengah ikhwan yang biasanya tenang, gak ada masalah. Datang satu orang nyampaikan ini, itu, yang dia tahu memang, akan tetapi belum pantas untuk disampaikan di komunitas ikhwah misalkan yang masih baru-baru. Maka nasihat dari al-imam Iyas ibn Muawiyah, dia adalah hakikatnya, dia adalah seorang yang telah menghinakan dirinya sendiri. Wa kudziba fi hadithi, dan pantas untuk kita dustakan, tidak kita percaya apa yang dia ucapkan. Kemudian riwayat terakhir yang disebutkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah dan menutup bab yang ketiga ini, meriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia, beliau berkata, ma anta bimuhaddithin qauman haditsan illa tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Tatkala dirimu, kata al-imam atau sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala dirimu menyampaikan kepada satu kaum, kepada satu masyarakat, kepada satu perkumpulan manusia, hadisan, sebuah berita, la tablughuhu uquluhum, yang akal-akal mereka, pemahaman-pemahaman mereka belum sampai kepada apa yang engkau ucapkan tersebut, kepada berita yang mau engkau sampaikan tadi, illa kana li ba'dihim fitnatan, kecuali pada sebahagian kaum tersebut, sebahagian kecil dari orang-orang tersebut akan membawa fitnah atau akan menjadikan fitnah di tengah-tengah mereka. Karena belum sampai di akal-akal pemikiran mereka, di pemahaman-pemahaman mereka. Dan ini kurang lebihnya telah saya jelaskan pada awal majelis kita dalam membuka kajian ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini dari pembahasan kitab Sahih Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Mungkin ini yang bisa saya bahas pada kajian malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.